mengerti. Dikejar waktu tanpa pernah tahu. Harusnya semua terhapus hujan, biarkan berlalu. Segala cinta kini hilang, terbang melayang jauh. Hapus hatiku terbuang. Segala cinta.